Pohon gunung gitu, cahana. Terima kasih. Thank you. Pancen kalah, sing tak thưa cha mẹ. Aku susah, nanging aku wekah bisa tak popo kan ditulis si hati tak terima si rambung nanti saiki yang tulis tadi jodohne senatian kahanane koyo saiki yang tulis tadi jodoh ni senat yang kahanan ni koyong ni gunung gitu channel. Thank you.

nè. Thank you. sao.